Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata keikhlasan yang tadi kita sebutkan pun, begitu juga sholat dengan keseriusannya dan doa dengan kesungguhannya, itu akan melahirkan berbagai amalan positif lainnya. Antara lain kepedulian terhadap pendidikan dan dakwah yang sebagiannya tadi telah disebutkan. Peduli untuk memberikan dan meluangkan waktunya. Diundang musyawarah, hadir. Jangan, ah, sebentar saya pusing, saya sakit. Orang-orang komunis juga pusing dan sakit. Hujan ya, sama-sama hujan. Kita cari maisha, mereka juga cari maisha juga. Penghasilan, penghidupan. Sama. Nah, orang-orang Syiah itu pun sama juga. Mereka juga berjuang, mengorbankan apa yang mereka miliki. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, penulis tafsir Taisir Al-Kalim Ar-Rahman, dalam beberapa ungkapannya di dalam tafsir dan beberapa karya lainnya, menyebutkan ajaban li amdil mu'min, sungguh aneh, ajib kondisi seorang mu'min, yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman dia kepada Allah dan hari akhir, tetapi dia enggan dan malas untuk berjuang dan berbuat untuk kebenaran, untuk keimanannya, untuk al-haq. Sementara ahlul batil, di atas kebatilan mereka berjuang, berkorban. Aneh, kata beliau. Maka dari itu, sangat penting at-tadhiyah, pengorbanan untuk dakwah ini. Bahkan pengorbanan lebih dari sekedar waktu. Fulan gak bisa hadir, diundang dalam pertemuan penting list, karena itu tadi kondisi-kondisi penghalang-penghalang yang sebenarnya bisa diatasi kalau dia bersungguh-sungguh dan serius. Ada beberapa ustaz kita jazahullah khair, dan ana tahu mereka hadir dalam undangan rapat itu dalam keadaan dia sakit. Sampai kita ini menganggap, atau anak pribadi menganggap diri anak kecil di hadapan beliau-beliau ini. Perjuangannya, pengorbanannya, gak banyak mengeluh. Iya, nah, iya, siap, hidup, iya, saya hadir, iya, saya berangkat. Masya Allah, bukan tanpa kendala, bukan serba ada fasilitasnya. Ustadz teladan, ustadz teladan dalam kepeduliannya terhadap dakwah ini. Dan ana menyaksikan ada beberapa ikhwan melakukan hal yang sama atau mirip dengan itu. Beberapa pengurus di beberapa daerah, pengorbanannya, kepeduliannya. Namun kita masih prihatin, di situ ada di sana sini teman-teman yang belum merasakan adanya perjuangan yang besar ini. Tidak mengerti bagaimana mau merasakan, enggak mengerti bahwa ini ada sebuah perjuangan besar. Asal tidak berusaha, berupaya untuk menjadikan dia mengerti, tapi enggak, tetap enggak ngerti. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Pengorbanan ini di samping juga butuh dan diharapkan, dituntut dari kaum rijal, dari kaum aba dan ikhwan secara umum, juga sangat dituntut dari kaum nisa, ummahat. Sungguh pengorbanan, perjuangan itu pun dituntut dari kalian sebagaimana nisa'us sahabah, istri-istri dan putri-putri sahabah ridwanullah alaihim jami'an ikut berjuang, berkorban dengan apa yang mereka mampu melakukannya. Walaupun, saya katakan walaupun karena sering dianggap kecil, walaupun hanya dengan kesabaran memiliki suami atau anak yang mau andil berkorban waktu dan tenaganya untuk kepentingan dakwah dan pendidikan. Lebih tinggi lagi, bukan hanya sabar dalam bentuk diam, tidak mengeluh, bahkan memberi semangat. Memberi semangat kepada suami untuk terus terjun di dakwah ini dan pendidikan ini. Tidak banyak mengeluh kepada suami sebentar ini, yang sebentar ini, besok itu. Ya tentu, bukan maknanya suami tidak peduli terhadap kepentingan istrinya dan kondisi istrinya. Bukan itu maksudnya. Tetap karena Nabi alaihi salatu wassalam fi hajati ahlih. Dahulu Rasulullah sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai pembina, sebagai panglima, sebagai pejuang. Tapi beliau adalah pimpinan rumah tangga dan selalu membantu kebutuhan atau kerja-kerja istrinya di rumah. Jangan-jangan karena tidak mau ruwet, tidak mau repot pekerjaan istri, sudahlah cari pembantu rumah tangga. Akhirnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan sebab itu di rumah tangganya. Bantu istri. Apa yang menjadi pekerjaan dia? Mencucikah, menjemur pakaiankah, atau memasak jika dia bisa, mengurus anak, mendulang anak, dan semisalnya apa yang dia bisa dalam kemampuannya, selama tidak mengganggu kepentingan dakwah dan pendidikan. Namun konteks nasihat yang sekarang ini adalah untuk para istri. Jangan kalian menjadi istri-istri yang menjadikan sebab lemahnya semangat dan iman suami. Sebentar ingin rekreasi ke sana, sebentar ingin beli itu, ingin beli ini. Barang yang sudah dibeli sebelumnya masih ada, tapi mau ganti yang baru, sebentar mau ini, sebentar mau itu. Sehingga di saat suami harus berjuang menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh tauhid, terpalingkan konsentrasinya. Maksud terpalingkan konsentrasi itu bukan sekedar konsentrasi biasa, bisa mengurangi iman suami. Karena lemahnya konsentrasi bisa menyebabkan lemahnya semangat dakwah dan ta'awun, dan itu bermula dari menurunnya kadar iman. Kepada ummahat, minta tolong, ini perjuangan besar. Jangan masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga dibesar-besarkan. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Jangan kalian menjadi istri-istri yang banyak tuntutannya daripada menunaikan kewajiban untuk suami. Berangan-angan, berharap-harap, dan berandai-andai suami yang ideal. Tapi kalian sendiri melupakan diri-diri kalian, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal kesabaran dan ketabahan, kehidupan yang sederhana. Ya, dakwah ini membutuhkan banyak hal dari kalian dan suami-suami kalian. Tanpa malu saya sebutkan sekarang ini, karena ini ada tugas dakwah untuk dijelaskan bahwa dakwah dengan segala itemnya, dengan segala bentuk dan programnya, membutuhkan di samping tenaga, pikiran dan waktu, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Enggak usah jauh-jauh, yang di depan mata kita saja. Sekarang ini yang sedang marak dilakukan oleh salafiyin adalah tebar media dalam bentuk tebar majalah. Majalah Syariah dengan edisi yang pertama tentang komunisme. yang sekarang sudah lebih dari 200 ribu eksemplar. 200 ribu itu artinya sudah 1 miliar uang salafiyin terinfakkan untuk itu. Wah, besar Ustaz. Kecil. Saya katakan kecil. Antum tahu, jika antum terjun beneran, serius, ya, melihat sampai detail masalah, apa yang tadi jumlah saya sebutkan itu tidak mencapai 1/10 dari kebutuhan yang ada. Baru tentang komunisme yang kemarin kita sempat memasang target yang cukup tinggi, wallahu alam bisa terwujud ataukah tidak, jawabannya ada di kita semuanya, antum dan para istri juga. Target kita untuk komunisme ini 1 juta eksemplar. Kalau 1 juta itu berarti 5 miliar. Kalau disebut angka 5 miliar besar sekali, coba diurai. Sekarang 1 eksemplar berapa harganya? Berapa? 50 ribu. 5 ribu rupiah. Sekali lagi, 5 ribu rupiah. Ada yang punya contoh majalahnya? Ada yang bawa sekarang? Nggak ada. Dengan lembaran dan jumlah halaman seperti itu, orang lain heran. 5 ribu pak, iya. 5 ribu pak, iya. 5 ribu rupiah. Uang jajan anak kita sehari 5 ribu atau 4 ribu atau 3 ribu, ada yang 10 ribu. Uang jajan anak kita. Ringan bagi kita. Kita mau beli apa? Ayo beli bakso. Berapa? 10 ribu. Enteng makan. Bakso. Nanti apa? Mie ayam. Berapa? 10 ribu. Makan mie ayam. Sudah 4 eksemplar ini. Bakso dan mie ayam. Begitu dibilang, ini untuk dakwah. Ini. Iya, ya, masa donasi terus. Sebentar donasi, sebentar donasi, sebentar infak, sebentar sedekah. Giliran dia mau sedekah atau mau menginfak dan membelanjakan uangnya untuk yang seperti tadi, bakso, mie ayam, nasi goreng, gaduh-gaduh, ringan sekali. Bahkan gak peduli kadang-kadang, walaupun beberapa jenis makanan itu mengancam kesehatannya, gak peduli dia. Nah, mana si fulan gak ada? Anu Ustaz, darah tingginya naik sampai 190. Loh, kenapa? Kemarin makan durian 4. Satu durian itu 20 ribu, ada yang 30 ribu, tergantung musim dan kotanya. Kalau anggap 30 ribu, 4 sudah 120 ribu. 120 ribu itu mendapatkan kurang lebih 14, ya, atau lebih 24. 24 eksemplar. 24 itu dibakal dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Betapa besar peluang hidayah. 120 ribu dia manfaatkan untuk menaikkan tensi darahnya. Dan dia gak bisa sholat berjamaah. Dia gak bisa menghadiri kajian. Berzikir pun jadi terganggu. Untung-untung dia gak mati. Mana si fulan? Sakit Ustaz. Kemarin kehujanan karena tebar media, akhirnya dia flu. Masya Allah. Semoga jadi sebab terampuninya dosanya. Mana si fulan? Tabrak motor meninggal dunia. Kenapa? Melakukan tebar media, tebar majalah Ustaz. Semoga Allah jadikan dia syahid. Mana si fulan? Di rumah sakit. Kenapa? Stroke. Kenapa? Makan gorengan 10. Hah? Biaya rumah sakitnya berapa? Enggak cukup 1 juta. 1 juta itu 200 eksemplar. Dia enteng ngeluarkan untuk rumah sakit 1 juta. 2 juta. Itu kalau enggak masuk ICU. Ya subhanallah, betapa kita ini dibodohin oleh syaitan. Jangan sampai kondisi kita ini masuk dalam apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil, yang kikir itu terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka, bahwa sifat kikir yang mereka tahan tadi itu, tidak mereka infakkan itu adalah lebih baik bagi mereka. Bahkan itu syarrul lahum, itu adalah kejelekan bagi mereka, bahaya besar bagi mereka. Allah akan lipat gandakan nanti di hari kiamat. Bakhil, ketika datang waktunya infak, dia mikir, wah ini uang kalau saya kumpulkan bisa untuk memperluas teras rumah. Wah ini kalau saya kumpulkan uang ini, saya tabung, daripada saya pakai sepeda motor yang lama ini sudah 10 tahun, saya mau ganti sepeda motor. Bisa dia membuat hitungan rapi. Tapi giliran untuk kepentingan-kepentingan foya-foya seperti tadi, itu enggak sadar dia. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminhum man yabkhal wa man yabkhal innama yabkhalu an nafsihi. Coba itu perhatikan kondisi mereka. Ha antum haula, mereka itu perhatikan. Ketika kalian ini diseru, diajak, dihimbau untuk berinfak di jalan agama Allah, bersedekah di jalan agama Allah, fi sabilillah, di antara mereka ada yang yabkhal, bakhil. Pintar ngitung-ngitungnya, pintar menjaga materinya. Barang siapa yang kikir, sungguh dia itu kikir terhadap dirinya sendiri. Karena dia kikir untuk mendapatkan fadilah-fadilah di akhirat nanti. Kikir terhadap dirinya dia. Padahal dengan itu dia bisa, kalau dia infakkan, dia mendapatkan yang jauh-jauh-jauh-jauh lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia kikir terhadap dirinya. Nggak mau menjadikan fisiknya nanti di akhirat bernikmat-nikmat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik hal ini. Sama juga di masa Rasul, di masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka selalu dihimbau oleh Nabi. Antum lihat ayat-ayat yang menghimbau tentang as-sadaqah wal infaq fi sabilillah. Man khalafa ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginfaki, menghidupi, membelanjai seorang yang akan maju ke medan tempur, membelikan kudanya atau membelikan senjatanya dan yang lainnya, logistik dia, maka sungguh dia pada hakikatnya telah ikut bertempur walaupun tidak ikut bertempur. Barang siapa yang membelanjai, menafkahi istri orang-orang yang berjuang, sungguh dia telah ikut berjuang di medan tempur. Ini hadis. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul, baik himbauan yang bersifat umum atau bersifat khusus karena sebuah peristiwa terjadi. Berulang kali Nabi menghimbau. Demikian perjuangan ini. Dan antum perlu tahu, mereka juga, komunisnya, syiahnya, khawarijnya pun melakukan hal yang sama. Maka salafiyun, ayo kita bangkit. Para ummahat, para istri di rumah, jadilah kalian orang-orang yang justru menguatkan iman para suami untuk bertolabul ilmi, untuk beramal soleh, untuk berdakwah dan berjuang. Kalau misalkan di kabupaten yang kita tinggal terkait komunisme, yang alhamdulillah ya mungkin memang Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kondisi kita. Allah tahu kadar iman kita yang lemah. Kalau diberi ujian yang berat, mungkin kita na'udzubillah jadi munafik. Nah, kalau kita diuji terlalu berat, gak kuat iman kita. Berdasarkan kisah dan info yang dikumpulkan oleh teman-teman yang melakukan atau andil dalam tebar media ini, luar biasa sambutan sana sini, dukungan sana sini, harapan sana sini. di balik tebar media ini. Luar biasa dukungannya. 99% isinya adalah dukungan. Bukan sekedar dukungan dengan kata-kata, bahkan dengan tulisan. Bukan hanya dengan tulisan, praktek dengan lapangan, dia ikut ingin menebarkannya. Sebuah atau seorang penanggung jawab guru-guru ngaji di satu kecamatan yang membawai 6 desa. Setiap desanya kurang lebih 40 guru ngaji, meminta kepada sekretariat pembagi tebar majalah ini di salah satu kota bahwa dia ingin mendapatkan majalah ini untuk dibagikan kepada guru-guru ngaji di kampungnya sejumlah hampir 240 guru ngaji dengan tujuan agar ini menjadi pedoman bagi mereka dalam membina masyarakat. Salah satu kepala kantor urusan agama KUA di salah satu kecamatan ketika mendapatkan majalah ini Rp5.000, dia meminta jumlah yang lebih banyak lagi untuk dia bagikan kepada seluruh mudin, penghulu-penghulu, agar menjadi pedoman mereka bisa disampaikan kepada masyarakat dalam kesempatan-kesempatan. Belum lagi aparatur pemerintah lainnya. Seorang kepala kepolisian Kapolsek ingin pesan majalah ini untuk dibagikan kepada sekolah-sekolah yang ada di kecamatannya. Bayangkan, dia sudah mendahului kita. Surat-surat permohonan yang masuk ke redaksi Asy-Syariah juga demikian. Dengan izin Allah, kemudian perjuangan ikhwan di beberapa daerah, beberapa instansi pemerintah punya inisiatif untuk meniru kegiatan ini, walaupun tidak dalam bentuk majalah sebesar ini, dalam bentuk brosur-brosur. Bayangkan, membangkitkan semangat mereka dan kesadaran mereka tentang bahaya kaum komunis. Mereka merasa punya teman. Ternyata masih ada elemen-elemen masyarakat yang berani berbuat anti-komunis. Ini masih banyak yang belum mendapatkan bagian. Antum hitung, satu kabupaten kalau dibagi mulai dari tingkatan muspida, kemudian muspika, masing-masing 5, satu kabupaten bisa ada 25 muspika atau 20, bisa 30, katakan 25 muspika, 25 kecamatan, 25 kali 5. Belum lagi kalau kita berbicara ke puskesmas dan yang lainnya. Untuk instansi-instansi pemerintah, kemarin kita hitung untuk kabupaten kecil membutuhkan minimalnya 3.000 eksemplar. Belum lembaga pendidikan, sekolah-sekolah. Kabupaten setingkat Karawang ini, kalau dihitung-hitung sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru agamanya, guru sejarahnya, dan yang semisalnya, membutuhkan kurang lebih 4.000 sampai 5.000 eksemplar. Belum lagi para penceramah-penceramah di masjid-masjid yang mereka adalah corong untuk menanamkan ini di masyarakat melalui khutbah-khutbah Jumat atau khutbah pernikahan. Sangat senang mendapatkan yang seperti ini. Kalau dihitung kemarin itu, kalkulasi kasarnya membutuhkan 5.000 sampai 6.000 eksemplar. Setidaknya kabupaten semisal ini membutuhkan 12.000 sampai 15.000 eksemplar. Nah, ayo bangkit. Ayo berbuat. Belum kabupaten yang lebih besar, yang masyarakatnya lebih luas, belum lagi buruh-buruh yang mereka menjadi korban-korban komunis. Buruh bangunan, buruh perusahaan, buruh tani, nelayan. Kapan kita bisa menyentuh mereka? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini terkait dengan tebar media dengan satu judul. Belum lagi bahaya liberalisme, bahaya Syiah, bahaya teroris Khawarij. Sudah saatnya kita, dulu majalah kita hanya berada di Salafin, yang membaca teman-teman setiap bulan terbit dibaca. Bagus, pendidikan internal, pembinaan internal. Karena di situ ada rubrik akidah, rubrik tafsir, rubrik hadis, kajian utama, manhaji, dan yang lainnya. Bagus. Terus itu dilanjutkan. Tapi kapan media kita ini menyentuh masyarakat luas muslimin? Berarti butuh tenaga kita semuanya. Kepedulian kita semuanya. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Dan ini sekali lagi saya ingin menekankan ummahat wa akhawat an-nisa untuk menjadikan ini sebagai ladang amalan kalian, kesempatan. Kesempatan. Barakallahu fikum. Kamu mengajak suami misalkan pergi jalan-jalan ke mall atau yang semakna dengan itu, naik mobil, bensinnya aja pulang pergi, kalau itu Pertamax atau bensin biasa saja 20 ribu habis. 20 ribu itu 4 eksemplar ini. 4. Nah, coba ayo renungin. Uang kita terbatas. Uang kita ini tidak banyak. Manfaatkan untuk perjuangan. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Kamu sibuk sekarang membangun rumah yang indah, luas, kamarnya cukup, ber-AC, ya. Mobil dan kendaraannya juga cukup. Kalau komunis menang, habis itu, hancur. Rugi berkali-kali Anda. Rugi hati, sedih, habis, ludes uangnya, bukan untuk perjuangan. Habis. Nah. Ayo, berjuang, berjuang, berjuang. Ya, memang kita belum tentu menang di dunia. Tapi menang kita dengan pertolongan Allah, kita dan anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami, mati di atas istiqamah. Dan ini salah satu, kalau bukan bentuk nasrullah yang terbaik, pertolongan Allah yang terbaik untuk kita. Mati, mati sebagai salafiyin. Walaupun sejarah nanti akan menulis anak cucu kita 300 tahun di daerah ini dulu pernah ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita berjuang. Mereka dihabiskan oleh kaum Syiah atau kaum komunis. Mungkin 500 tahun lagi. Tapi yang terkenang adalah walaupun kita bukan ingin dikenang, cuma itu sebagai motivasi. Dulu ayah-ayah dan ibu-ibu kita di sini, di sinilah kuburan mereka. Ini di sini mereka ditanam, di sini mereka dulu dibantai. Tapi matinya di atas apa? Di atas sunnah. Bukan di atas kemunafikan. Apa yang kita dengarkan ini sekarang? Jangan ada di antara kita yang menganggap ini suatu hal sekedar cerita. Baca sejarah. Agar kita tidak merasa kita orang pertama hidup di muka bumi. Baca sejarah. Bagaimana Baghdad dulu? 2 juta muslim habis sampai berbau amis negeri Baghdad itu. Karena tidak terurusnya mayat-mayat muslimin ahli sunnah. Berbulan-bulan sampai menjadi wabah penyakit yang menyerang negeri Syam dari Baghdad. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir atau disebutkan oleh beliau dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Sungai Tigris itu menjadi merah warna airnya karena darah-darah muslimin yang diceburkan ke sana. Bayangkan antum, jadi merah, bukan lagi berwarna coklat. Musuh-musuh tauhid dan sunnah sekarang ini lebih kejam dari itu. Maka persiapkan. Imma an-nasrul aziz. Imma kita ini kemenangan yang kita raih dengan tersebarnya tauhid, was sunnah dan keamanan, ketenteraman di tengah masyarakat muslim ini dengan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau mati di atas kemuliaan kita dan anak-anak kita. Bukan main-main.